Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca Qawaidul Imla, kaidah baku penulisan bahasa Arab. Pada pelajaran lalu kita membaca fawaid dan tanbihat hamzah ibtidaiyah, dan disebutkan bahwasannya fawaid yang pertama yaitu tetapnya hamzah wasol dan hamzah qat'i. Naam. Meskipun hamzah tersebut kemasukan huruf. Naam. Seperti kemasukan al atau lam jawab qasam, lam huruf jar. Naam. Huruf qasam seperti ba, huruf istiqbal seperti sin dan yang semisalnya. Naam, huruf-huruf tersebut tidak merubah hamzah wasol berubah menjadi, tidak merubah hamzah ibtidaiyah berubah menjadi hamzah mutawasito. Nah, tetap sebagai hamzah ibtidaiyah. Dan juga disebutkan tentang perubahan hamzah wasol yang berubah menjadi mad. Nah, barakallahu fikum. Yaitu ketika hamzah wasol bertemu dengan huruf yang hamzah wasol berupa al, ya, berupa al diawali oleh hamzah istifham. Naam. Al-amiru qa'im diawali dengan hamzah istifham. Naam, maka berubah menjadi mad. Al-amiru qa'im. Kemudian juga disebutkan tentang hamzah wasal bisa berubah menjadi hamzah qat'i. Naam, dan itu terjadi pada lafzul jalalah Allah ketika kemasukan huruf nida ya Allah, atau al ketika diniatkan alnya, tidak diniatkan bersamaan dengan katanya. Jika dihendaki alnya saja tanpa kata yang masuk pada al. Nah, juga ketika apa? Ketika isim yang berhamzah wasal tersebut dijadikan isim yang berhamzah wasal dijadikan sebagai nama. Nah. Dan juga pada darurat syair. Nah, pagi ini kita lanjutkan yang fawaid yang kecil. Yang C, poin C, dihapusnya hamzah wasol. Nah, wala mu'alif habibullah, dihapusnya hamzah wasol. Hamzah wasol dihapus pada beberapa keadaan berikut ini. Yang pertama, jika hamzah wasol berada di antara wawu atau fa. Hamzah wasol di antara wawu atau fa, yaitu maksudnya datang setelah wawu atau fa, huruf atof ya, wawu dan fa ini. Dan hamzah qat'i menempati fa kalimah. Nah, jika hamzah wasal berada di fi'il amr sulasi, hamzah wasal pada fi'il amr sulasi, nah, yang dia itu menempati fa kalimah jatuh setelah wawu atau fa. Nah, seperti fi'il amr i'ti. Nah, fi'il amr dari ata ya'ti ya. Ata ya'ti fi'il amrnya i'ti, fi'il amrnya membuang huruf ilat, hadfu harfil ilah. Majzum tanda jazmnya hadfu harfil ilah. Nah, ketika kemasukan wawu atau fa, maka hamzah wasal tersebut dibuang. Nah, dan dibuangnya di sini dibuang secara lafat dan secara tulisan. Nah, lihat di buku Naam. Wa'ti wa'ti fa'ti. Wa'ti fa'ti asalnya wawu bertemu dengan fil amr i'ti atau fa bertemu dengan fil amr i'ti. Naam, di situ ada hamzah wasal. Naam, kemudian hamzah wasal dibuang secara tulisan dan secara lafaz. Nah, kalau secara lafaz jelas ya, hamzah wasal dibuang secara lafaz. Ketika apa? Di awal ketika jatuh di tengah antar kata. Naam. Barakallahu fikum. Ismun, kita masukkan wawu menjadi wasmun. Nah, di situ hilang secara lafaz saja, namun tulisan masih ada. Adapun ini yang kita baca sekarang hilang secara tulisan dan secara lafaz. Allah SWT berfirman, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri, istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladang ladangmu kapan saja dengan cara yang engkau suka. 6. Syaitnya mana? Fa'tu. Fa'tu di situ hilang hamzah wasalnya. Alif yang dia itu tanda bagi hamzah wasal hilang. 6. Hamzah wasal yang ditulis dalam bentuk alif itu hilang ya. Juga Allah SWT berfirman, wa'mur ahlaka bisolati wastobir alaiha. 6. Di sini juga hilang hamzah wasalnya. Asalnya apa? U'mur. U'mur. Nah, seperti yang tadi wa'ti fa'ti asalnya i'ti. 6. Wa'mur ahlaka bisolati wastobir alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabarlah dalam mengerjakannya. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Dan secara ringkas pembahasan ini dibahas di kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif ya, yang tentang membahas tentang hukum-hukum fi'il ketika bersambung dengan domir di halaman 198. Bagi yang memegang kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif, dibuka di halaman 198. Nah, di situ disebutkan tentang hukum-hukum fi'il ketika bersambung dengan domir. Lihat yang bagian B, hukum pada fi'il mahmus. Fi'il mahmus itu fi'il yang memiliki huruf hamzah, seperti akhoda, sa'ala, koro'a, itu fi'il mahmus. Ketika fi'il mahmus tersebut hamzahnya di awal atau di tengah, maka fi'il amrnya bisa mengalami pembuangan hamzah. Akhoda menjadi khud ya, amara menjadi mur, sa'ala menjadi sal. Nah, ketika di awal atau di tengah hamzahnya bisa hilang ketika fi'il amr. Nah, dan juga bisa menetapkan akhadha ukhud, amara umur, sa'al apalagi sa'ala is'al, bisa menetapkan. Naam. Kapan dibuang hamzahnya? Dibuang kalau di awal kata. Di awal kata, memulai kata. Seperti Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum bisholah. Itu di awal kata, muru auladakum bisholati wahum sab'u sinin. Nah, perintahkanlah anak-anakmu mendirikan sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Nah, adapun kalau di tengah kata, di tengah antar kata, kalau di awal pembicaraan ya, kalau pembicaraan dibuang hamzah wasalnya, langsung diucap muru atau sal. Nah, tapi kalau di tengah pembicaraan yaitu diawali oleh huruf yang lain atau kata yang lain, nah maka bisa ditetapkan, bisa dibuang. Seperti yang kita baca sekarang di tengah pembicaraan. Nisa'ukum harfulakum fa'tu harfakum annasyi'tum. Wa'mur ahlaka bisolati wastobir alaiha. Nah, hamzah wasal ditetapkan. Hamzah pada fi'il. Nah, jadi perbaiki hamzah pada awal fi'il, yaitu fa, pada fa kalimah atau pada ain kalimah. Seperti awal kalimah seperti apa? Akhoda, seperti amaro, atau tengah seperti sa'ala, itu ya. Nah, ketika fi'il ini, fi'il yang berhamzah di awal kata dan di tengah kata ini, dia itu berubah menjadi fi'il amr atau dalam keadaan fi'il amrnya. Nam, akhadha menjadi ukhud atau khud, sa'ala menjadi sal atau is'al. Nam, artinya apa? Hamzahnya bisa dibuang. Hamzah pada fa' kalimah pada fi'il tersebut bisa dibuang. Kapan? Terutama ketika memulai pembicaraan. Muru, nah, mur sal memulai pembicaraan, nah, itu memulai pembicaraan. Tapi kalau di tengah antar kata, maka bisa ditetapkan. Yaitu apa? U'mur atau is'al. Nah, itu ya maksudnya. Barakallahu fikum. Nah, catatan, kita kembali ke buku. Buka ke buku imla kita kembali. Catatan, jika tidak diawali oleh fa' atau wawu, maka hamzah wasolnya tetap tidak dihapus. Seperti u'tumina i'dan li. Seperti u'tumina i'dan li. Nam. Karena di awal kata ya. Nam. U'tumina hamzah wasolnya dibaca doma. Kenapa? Karena huruf ketiganya fi'ilnya doma. Nam. Fi'il majhul. Di sini fi'il majhul. I'dan li fi'il amr. Allah SWT berfirman, "May yaqulu dalli." Naam. Syaitnya di situ i'dan li. Naam. I'dan li ya syaitnya di situ. Naam. Hamzah wasalnya tetap tidak dibuang. Kenapa? Karena tidak diawali wawu atau fa. Namun yang mengawali kata yang lain yaitu yaqulu. Alladzi tu'mina, alladzi tu'mina. Nah, di sini juga hamzah wasal tetap tidak dibuang. Kenapa? Karena diawali oleh alladzi bukan wawu atau fa. Fumatu, fumatu juga hamzah wasal ditetapkan karena diawali oleh fuma bukan wawu atau fa. Nah, catatan yang kedua, jika fa kalimah bukan hamzah qat'i, maka tidak dihapus. Jika fa kalimah bukan hamzah qat'i, maka tidak dihapus, yaitu fa kalimah pada fi'il bukan hamzah qat'i, maka tidak dihapus meskipun diawali oleh fa ataupun wawu seperti wadrib fadrib. Nah, fa kalimahnya di sini diawali oleh dot, doroba yadribu diawali dot ya. Nah, kemudian doroba fi'il amarnya menjadi idrib, doroba yadribu idrib, kita masukkan wawu wadrib, kita masukkan fa fadrib, maka hamzah wasal tidak dihapus, secara tulisan tidak dihapus, namun secara ucapan tetap dihapus. Wadrib fadrib, nah, dihapus tetap secara ucapan. Nah, jadi apa bedanya? Kalau hamzah wasal itu, kalau fa kalimah pada fi'il diawali hamzah qat'i, nah, maka fi'il amrnya hamzah qat'i itu bisa dibuang. Ketika apa? Nah, maka ketika fi'il amr hamzah wasal tersebut bisa dibuang. Nah, seperti yang tadi dicontohkan. Fa'ti sama ya, dicontohkan fa'ti atau i'dan li. Nah, itu ya. Atau i'dan, i'dan fa'ti. Adapun kalau diawali selain hamzah qat'i, maka hamzah wasal tidak dihapus seperti fadrib, idrib, faktub, waktub, faftah, waftah, itu tetap. Dua, jika hamzah wasal didahului oleh hamzah istifham. Nah, sekarang keadaan yang kedua dihapusnya hamzah wasal adalah ketika hamzah wasal itu diawali oleh hamzah istifham. Nah, asmuka Zaidun am Amrun. Apakah namamu Zaid atau Amr? Nah, di sini ada hamzah wasal, ada hamzah wasal pada ismun. Nah, diawali oleh hamzah istifham. Maka hamzah wasal dihapus secara tulisan dan secara ucapan, asmuka Zaidun. Nam. Di antara sebabnya apa dihapus? Karena karoha tawalil amsal, dibenci berturut-turutnya datang berturut-turut bentuk huruf yang sama, dibenci berkumpulnya huruf ya datang berturut-turut dalam bentuk yang sama yaitu dalam bentuk alif. Yaitu apa? Hamzah qat'i yang dia itu hamzah istifham ditulis di atas alif, hamzah di atas alif. Kemudian setelah itu alif untuk hamzah wasal, maka ketemu dua alif, ada dua tongkat berdiri, ya enggak. Nah seperti itu kata, dibenci ya, bertemunya dua huruf yang sama berturut-turut dibenci sehingga apa? Sehingga dibuang. Salah satu bentuk huruf yang sama tersebut dibuang. Nah, dan ini juga bisa menjadi alasan untuk yang tadi, yang ikti. Ikti. Nah. Atau ini menjadi alasan bagi yang sekarang. Nah. Karena ikti itu hamzahnya ditulis di atas ya, ya. Di atas nadhiro. Nah. Contoh yang lain, Allah SWT berfirman, astagfarta lahum am lam tastagfir lahum la yaghfirullahu lahum. Nah, apakah kamu mintakan ampun atau tidak mintakan ampun bagi mereka? Syahidnya apa? Istagfarta kemasukan hamzah istifham. Istagfarta fi'il madi, kemasukan hamzah istifham menjadi astagfarta. Istagfarta artinya apa? Engkau telah meminta ampun. Istagfarta dimasukkan hamzah istifham menjadi astagfarta. Apakah engkau telah meminta ampun? Nah, hamzah wasalnya dibuang. Hamzah wasal dibuang karena kemasukan hamzah istifham. Yang hamzah istifham tersebut adalah hamzah qat'i. Tiga, jika hamzah wasal berupa alif dan lam, yaitu al. Jika hamzah wasal berupa al, ma'rifat, yang datang setelah lam ibtida atau lam jer. Lam ibtida itu lam yang berharokat fathah ya. Lam ibtida berharokat fathah. Nah, lam yang menunjukkan permulaan pembicaraan, menunjukkan isim yang kemasukan lam tersebut adalah mubtada. Kalau lam jer untuk mengejarkan isim tersebut, huruf jer. Nah, contohnya lil haqqi, bagi kebenaran. Lil haqqi. Nah, untuk contoh untuk apa itu lam jer ataupun lam ibtida, contohnya yang dalam ayat, contoh berikutnya. Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Nah, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, lamnya di situ lam ibtida, darnya sebagai mubtada. Nah, dan memiliki arti taukid, lam ibtida memiliki arti taukid sehingga diartikan dan sungguh. Sungguh kam darul akhirah, walad darul akhirah, sungguh kampung akhirat itu khairun, lebih baik. Khair di sini isim tafdil ya. Lil ladzina yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah. Dan juga Allah SWT berfirman, lil ladzina ahsanul husna wa ziyada, bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala terbaik, yaitu apa? Surga dan tambahannya. Nah, wa ziyada disebutkan ziyada di situ melihat wajah Allah SWT dalam sebutan dalam hadis. Nah, barakallahu fikum. Syahidnya apa? Syahidnya di situ alladzina, lamnya dibuang. Alladzina di situ hamzah apa? Bukan lamnya. Hamzah wasalnya dibuang. Alladzina hamzah wasalnya dibuang karena kemasukan lam. Lilladzina, lam huruf jer. Nah, penulisan yang sesuai kias dengan menetapkan hamzah wasal seperti pada tulisan labnuka qaim. Nah, labnuka qaim di sini hamzahnya hamzah wasal ya pada ibn, namun tidak dibuang. Nah, labnuka qaim, lamnya lam itidak, dibaca fathah. Labnuka qaim, anakmu berdiri, sungguh anakmu berdiri. Nah, atau kemasukan lam jer, libnika malun, anakmu memiliki harta, atau harta milik anakmu. Nah, syaitnya di situ penulisan secara kias pada hamzah wasol ketika kemasukan lam tidak dibuang hamzah wasolnya. Tidak dibuang. Namun khusus untuk hamzah wasol yang ada pada al, namun khusus yang hamzah wasol ada pada al, ketika kemasukan lam, hamzah wasol tersebut dibuang. Nah itu. Hamzah wasol ada di ibn, ada di ism, ada di isnain, ada di imru'un, ada di isim-isim mas, ada di masdar yang berhamzah wasol, ya kan? Nah, ketika kemasukan lam, nam, maka hamzah wasal tersebut tetap tidak dibuang, kecuali hamzah wasal yang pada al. Nah, itu maksudnya, yang dibuang hanya hamzah wasal pada al. Kenapa? Nah, lihat baca alasannya nomor satu. Secara tanda kaki nomor satu. Berkata Imam As-Suyuti rahimahullah, sebab dibuangnya hamzah wasal karena jika ditetapkan maka dikhawatirkan terjadi kesamaan dengan la nafia. Nah, terutama ketika belum ada harokat ya, zaman dahulu belum enggak ada. Belum ada pengharokatan. Atau juga meskipun sudah ada harokat, namun banyak tulisan-tulisan Arab itu tanpa harokat. Atau bahkan banyak, bahkan apa, ulama zaman dahulu nulis itu tanpa harokat. Di zaman sekarang aja beberapa buku dicetak dengan harokat. Nah, barakallahu fikum. Ya, perhatikan. Hamzah wasal ada pada isim, ada pada istun, ada pada ibnun, ya. Ini contoh aja nih, ada pada masdar seperti istighfarun. Kemudian sekarang ada pada al, seperti kita bikin kalimat alkitab. Sekarang kita masukkan lam, baik lam jar ataupun lam ibtida. Kita masukkan lam jar saja. Ismun menjadi masuk lam. Lismin, gitu kan? Istun menjadi apa? Listin. Ibnun menjadi libnin. Istighfarun menjadi listighfarin. Nah, gitu kan? Nah, sekarang kita masukkan apa ini? Lam pada al. Alkitab kita masukkan lam. Ketika masuk lam ini pada alkitab, data apa tulis? Kita buang hamzah wasal secara tulisan, bukan sekedar secara ucapan saja. Nah, itu. Berarti beda enggak dengan teman-temannya? Beda. Kalau tadi teman-temannya kita masukkan lam tanpa membuang hamzah wasal yang pada ismun, istun, ibnun, istighfarun. Namun ketika masuk pada alkitab, ya alkitab ini alnya hamzah wasal, maka hamzah wasalnya kita buang. Kenapa? Karena kalau enggak dibuang nanti akan menyerupai la. Ya, kita coba lihat ini. Tanpa tulisan, tanpa harokat ya. Ini bisa dibaca menjadi la li kitabin. Bukan untuk kitab. Bisa dibaca gitu kan? La li kitabin. Seperti tadi lil haq. Al haq. Al haq kita masukkan lam. Di lamnya tanpa membuang hamzah wasal ya, kita masukkan di depan hamzah wasal kita masukkan lam. Jadi bentuknya lam lalu alifnya disatukan ke lam. Jadi seperti la nafia. Maka bisa dibaca apa di sini? La li hakin. Nah, jadi gitu kan? La li hakin. Bukan untuk kebenaran. Nah, karena dikhawatirkan salah baca ya, maka apa? Maka dibuanglah hamzah wasol secara tulisan sehingga sudah pasti dibaca lil haqqi, lil haqqi, enggak keliru dengan la nafia lagi. Ya, ini bisa dimengerti alasannya. Nah, ini di antara alasannya kenapa hamzah wasol pada al dibuang ketika kemasukan lam. Ini di enam, hamzah wasol dibuang ketika kemasukan lam. Enam. Empat. Jika hamzah wasol berupa hamzah pada lafadz isim, pada basmalah yang ditulis lengkap, Bismillahirrahmanirrahim. Enam. Hamzah wasal pada awal kalimat Bismillahirrahmanirrahim dihapus, padahal secara kias ditulis Bismin, ada hamzah wasalnya. Nah, maksudnya apa? Hamzah wasal pada Bismillahirrahmanirrahim dihapus secara tulisan dan secara lisan, bukan sekedar secara lisan saja, dengan menetapkan alif dalam kurung hamzah wasal, padahal secara kias ditulis bismin. Padahal secara kias ditulis bismin dengan menetapkan alif. Apa maksud alif? Hamzah wasal. Nah, ini karena kita menerjemahkan bahasa kitab ya. Di kitab ditulis dengan menetapkan alif. Terus dikasih dalam kurung hamzah wasal, yaitu untuk memahamkan maksud alif di situ adalah hamzah wasal. Nah, seperti menulis Bibnin. Ibnun kita masukkan ba menjadi Bibnin. Nah, hamzah wasal tetap tertulis meskipun dalam lisan tidak diucap. Dalam maksudnya apa hamzah wasal enggak diucap dalam lisan? Maksudnya kita enggak baca Bi Ibnin. Ibnun kita baca bibnin, bukan biibnin, bukan. Jadi tidak dibaca secara lisan ya. Meskipun ditulis secara tulisan bibnin. Mereka menghapus yang menjawab soal pada basmalah lengkap karena kalimat ini sering dipakai. Kalimat apa? Bismin sering dipakai. Apa? Kalimat bismillah yang bersambung dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim sering dipakai. Berbeda dengan bismillah yang lain. Nah, mereka menghapus hamzah wasal pada basmalah lengkap karena kalimat ini sering dipakai dan tidak dihapus pada basmalah yang tidak lengkap. Sehingga ditulis bismillah, nah, bismillah saja atau abda'u bismillah. Berarti tidak lengkap. Tidak lengkap dengan diberi Ar-Rahman Ar-Rahim. Juga tidak dihapus pada tasmiyah penyebutan nama selain lafaz Allah. Seperti bismi rabbik dengan menyebut nama Rabbmu. Atau bismi rahman dengan menyebut nama Ar-Rahman. Atau tabarokta bismillah. Tabarokta bismillah. Nah, di situ hamzah wasalnya tidak dihapus. 6. Catatan kaki nomor 4 kita baca. Berkata Imam As-Suyuti rahimahullah di kitab beliau Hamul Hawami jilid 6 halaman 318. 6. Al-Kisai rahimahullah membolehkan menghapus hamzah wasal pada ismun meskipun mudhaf bersandar pada Ar-Rahman atau Al-Qahir, yaitu dibaca bismil qahir bismir rahman. 6. Membolehkan tidak dihapus berarti apa? Membolehkan dihapus berarti hamzahnya dibuang seperti yang ada dalam tulisan kita ini, bismil qahir bismir rahman. Berkata Al-Farra' membantah pendapat Al-Kisai. Nah, ini para imam ahlu nahu ya. Al-Farra', Al-Kisai, Al-Akhfas, Imam Sibawai, Al-Khalil dan yang semisalnya. Nah, ini pendapat yang batil, salah. Hamzah pada isim tidak boleh dihapus melainkan bersama dengan lafaz Allah. Dikarenakan kalimat ini sering dipakai. Nah, yaitu apa? Hamzah dihapus untuk takhfif, meringankan dalam penulisan. Karena kalimat ini sering dipakai. Nah, jika ismun mudhof bersandar kepada selain lafaz Allah, maka alif hamzah wasal harus ditetapkan. Dan ini pendapat yang benar atau kuat. Nah, harus ditetapkan. Kenapa? Karena jarang dipakai. 6. Yang sering dipakai untuk memudahkan, untuk meringankan, maka bisa dibuang hamzah. Hamzahnya dibuang. 6. Yang menetapkan hamzah itu secara kias hamzah ditetapkan. Yang enggak menetapkan tidak sesuai kias namun dalam rangka takhfif karena sering dipakai dan mereka sudah mengerti, tidak keliru dalam hal itu. Nah, sudah mengerti artinya apa, ada hamzah wasal yang dihapus. 6. 5. Jika hamzah wasal berupa hamzah pada ibn, maka hamzah dihapus pada 3 keadaan. Nah, sekarang pembuangan hamzah wasal yang kelima yaitu pada lafaz ibn. Dihapus pada 3 keadaan. Yang pertama, jika didahului oleh huruf istifham. Abnuka hadza. Nah, berasal dari hamzah wasal, dia berasal dari hamzah istifham yaitu hamzah qat'i lalu bertemu dengan hamzah wasal pada ibn. Abnuka hadza. 6. Barakallahu fikum. Seperti juga kita mengucap asmuka tadi ya. Ismuka, abnuka, sama kan? Ya enggak? Isim ketika kemasukan hamzah istifham, hamzah wasal dibuang. Asmuka amrun am zaidun, gitu kan? Ini juga sama. Abnuka hadza, apakah ini anakmu? 6. Berarti ada kesamaan antara ibn dan ismun. Ketika kemasukan hamzah istifham, hamzah wasalnya dibuang. Kalau hamzah istifham masuk pada al, apa yang terjadi? Ingat tak? Hamzah wasal masuk pada hamzah istifham masuk pada hamzah wasal berupa al. Diperbaiki pertanyaannya. Hamzah istifham masuk pada hamzah wasal berupa al. Al amiru kemasukan hamzah wasal. Kemasukan hamzah istifham. Al-Amiru atau Al-Kitabu kemasukan Hamzah Istifham. Apa bacaannya? Jadi mad, nah aksantum. Jadi Al-Amiru Al-Kitabu. Nah, ya kita lanjutkan. Jika didahului oleh huruf istifham seperti pada contoh Abnuka Hadha berasal dari Hamzah Istifham, lalu Hamzah wasal pada Ibnuka. Jika didahului oleh Ya, huruf nida, Yabna Adam, asalnya Ya, kemudian Ibn. Nah, ini seperti yang pada masuk lafzul jalalah enggak? Enggak, kebalikannya ya. Kalau yang lafzul jalalah Allah, ketika kamu masukkan Ya menjadi apa? Ya Allah. Yaitu hamzah wasal berubah menjadi hamzah qat'i. Allahu. Allah kan hamzahnya hamzah wasal. Allah, wallahi, billahi. Ya, hilang kan hamzah wasalnya? Dalam lisan hilang. Bukan wa Allah. Iya enggak? Wallahi. Nah, ketika kemasukan ya menjadi ya Allah. Kan gitu. Kalau ini ibn kemasukan ya yabna Adam. Ya apa? Hilang secara lisan dan secara tulisan, hilang. Nah. Yabna Adam dibaca fathah karena munada mansub. Ada munada mansub. Ini babnya bab munada. Dan dia itu munada yang mudhof, yabna Adam. Ibnanya mudhof, Adamnya mudhof ilai. Nam, yabna Adama. Mamnu min ashrafi dibaca fathah Adam. Nam, jika kata ibn berada di antara dua nama. Nama yang pertama masyhur terkenal nasab penyandarannya kepada nama yang kedua. Nama pertama masyhur penyandarannya kepada nama yang kedua, meskipun nama yang kedua itu bukan ayah kandungnya. Bisa jadi kakeknya, bisa jadi buyutnya, atau bisa jadi ayah angkatnya. Itu ya, yang penting masyhur di situ. Nam, atau bisa jadi nama kunyanya, bukan nama asli orang tuanya. Nam, yang dimaksud dengan nama alam itu termasuk apa? Kunyah bukan? Kunyah dan lakob termasuk nama ya. Nam, dibuka halam di kitab Al-Mumtik disebutkan tentang pembahasan al-alam, isi ma'rifat. Ada pembahasan alam. Kita buka sebentar untuk lebih memahamkan. Nah, pada halaman 106 kitab Al-Mumtik fi Ilmi Tasrif, di halaman 106 disebutkan pembagian alam. Alam syakhs terbagi menjadi tiga. Yang pertama kunya, yaitu isim al-isim alam yang dimulai dengan umun atau abun, seperti Abu Muhammad, Abu Abdillah. Begitu juga nama-nama yang diawali dengan ibnun, bintun, akhun, ukhtun, amun, amatun, khalun, dan khalatun, seperti ibnu Zaidin, bintu Zaidin, akhu Zaidin, ukhtu Zaidin, amu Zaidin, amatu Zaidin, khalu Zaidin, khalatu Zaidin. Lalu yang kedua lakob, gelar julukan, Zainul Abidin, Anfun Naqo, Batto. Lalu apalagi nama itu sendiri kan? Nam. Jadi alam syakhs dibagi tiga, kunya, lakob, kemudian alam itu sendiri, nama itu sendiri, seperti Sa'id, seperti Umar, Amr, dan yang semisalnya. Nah sekarang kita lanjutkan. Ibn dihapus ketika jatuh di antara dua nama, yaitu baik dia itu berupa nama, kunya, ataupun lakob. Yang penting nama yang pertama ini masyhur penyandarannya kepada nama yang kedua. Contohnya Muhammad Dubnu Abdillah. Muhammad nama yang pertama, Abdullah nama yang kedua. Nama yang pertama ini masyhur penyandarannya kepada nama kedua, Muhammad bin Abdullah. Itu ya. Siapa ini nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdillah. Nah. Syaitnya apa? Hamzah wasal dibuang pada ibn. Nah, dan kita baca Muhammad Dubnu Abdillah. Domanya satu pada dal, bukan di tanwin ya. Muhammad Dubnu Abdillah. Karena kalau di tanwin nanti i'rabnya berubah, yang akan dalam penjelasan sebentar lagi. Nah, atau Umar Ibnul Khattabi. Umar ibnul Khattab. Nah, di situ ibnu tanpa hamzah wasal juga, tanpa hamzah wasal. Dan Al-Khattab orang tua Umar, masyhur. Umar itu anaknya Al-Khattab. Nah, Umar ibnul Khattab ibni Nufail ibn Abdul Uzza ya. Nah, kemudian berikutnya Ali ibnu Abi Thalib. Ali di situ alam nama ismul karim, Abi Thalib kunya karena diawali oleh Abu ya, dibaca Abi karena dia mudhof ilai. Ali ibnu Abi Thalibin. Nah, Abi Thalib sendiri namanya siapa? Abdu Manaf ya. Namun masyhurnya Abu Thalib, masyhurnya Ali itu nisbahnya kepada kunyah bapaknya yaitu Abu Thalib. Namanya siapa Abu Thalib? Abdu Manaf. Nah, Ali bin Abi Thalib ibn Abdil Muthalib. Nah, ibn Hasyim ibn Abdil Manaf. Kemudian contoh lainnya Muhammad Ibnul Hanafiyah. Nah, Muhammad Ibnul Hanafiyah ini anaknya Ali bin Abi Thalib, putra Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Naam. Namun masyhurnya penisbatannya kepada Hanafiyah. Siapa Hanafiyah? Ibunya ya. Nisbah kepada ibunya. Naam. Muhammad Ibnul Hanafiyah masyhur penisbatannya kepada ibunya. Yang dia itu adalah Muhammad ibnu Ali ibn Abi Thalib, Muhammad ibnu Ali ibn Abi Thalib. Naam. Barakallahu fikum. Kita baca catatan kaki yang nomor 1. Pengertian dua nama bisa berupa ismul alam, dua nama ismul alam seperti Muhammad ibnu Abdillah, bisa juga dua kunyah seperti Abu Muhammad ibni Abi Abdillah, dua kunyah ya, karena semuanya diawali oleh Ab. Dua lakab seperti Batatubnu Kufa, Batatun dan Kufatun, semuanya lakab. Bercampur ini maksudnya bisa nama dengan lakab, nama dengan kunyah, atau kunyah dengan lakab, bercampur. Ali ibnu Abi Thalib nama dengan apa ini? Kunyah ya. Abu Amr ibn Ala berupa apa? Abu Amr kunyah, Alanya nama. Nah, Abu Amr kunyah. Siapa namanya Abu Amr? Ulama berselisih tentang nama Abu Amr. Nah, yang masyhur namanya Zaban. Pendapatnya mengatakan Irian. Nah, beliau lahir pada tahun 70 Hijriah. Rahimahumullahu jami'an. Kemudian contoh lainnya Muhammad Ibnul Amir. Nah, di sini apa? Nama dan al Amir lakob. Syaitnya apa? Bercampur di situ. Syaitnya bercampur. Nah, yang berikutnya nama kedua berupa nama bapak kandungnya seperti Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i. Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Naam. Muhammad nama Idrisnya nama bapak kandung. Naam. Atau nama kakeknya seperti Abdullah ibn Mas'ud. Nama bapaknya Utbah. Atau Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri. Naam. Nama bapaknya adalah Muslim, asalnya Muhammad ibnu Muslim ibni Shihab asalnya, namun masyhur kepada penyebutan kakeknya maka Muhammad ibnu Shihab. Atau nama ibu seperti Isa ibnu Maryam, Abdullah ibnu Ummi Maktum, Muhammad ibnul Hanafiyah, Amr ibnu Hind. Naam. Barakallahu fikum. Syaitnya apa? Hamzah wasal pada ibn dibuang ketika jatuh di antara dua nama. Baik dua nama itu adalah ismul alam atau dua kunyah atau dua lakob atau bercampur itu syaitnya. Jika tidak jatuh di antara dua nama, maka hamzah wasal tidak dibuang. Pada ibn tidak dibuang. Contohnya apa? Zaid ibnu Hada atau huwa ibnu Zaidin. Yang Zaid. Zaidun ibnu Hada. Hamzah wasal tertulis ya. Zaidun ibnu Hada. Zaid anaknya si ini. Nah, atau kalau mau kita baca sambung boleh, boleh dibaca tanwinnya di kasrah. Zaidun Zaidun ibnu Hada. Kalau kita baca putus Zaidun ibnu Hada. Tapi kalau kita baca, misalkan kita baca sambung boleh kita baca Zaidun ibnu Hada. Zaidun ibnu Hada. Nah, atau yang tidak jatuh di antara dua nama, contohnya apa? Huwa ibnu Zaidin. Dia adalah anaknya Zaidin. Huwa ibnu Zaidin. Huwa kita baca putus ya. Huwa ibnu Zaidin. Kalau kita baca wasal, huwa ibnu Zaidin. Nah ini contoh, ini contoh Zaidun ibnu Hada dan huwa ibnu Zaidin. Hamzah wasal pada ibn tetap ditulis. Berarti kan apa ditulis? Tetap ditulis. Kenapa? Karena jatuh bukan di antara dua nama. Tetap ditulis. Gambir bukan. Kalau nama itu tadi pembagiannya tiga. Kunyah, lakob, sama isim alam. Nah begitu. Seperti Muhammad nama bagi Imam Syafi'i. Kunyahnya apa? Imam Syafi'i? Abu Abdillah bukan? Abu Abdillah. Ya, itu ya kunyahnya. Kemudian lakobnya, apa lakobnya? Lakob lain lagi seperti Jamaluddin, Syamsuddin dan yang semisalnya. Nah, berikutnya juga disyaratkan syarat-syarat lainnya, yaitu, nah sekarang lihat syarat lain untuk nama. Yang tadi apa? Disebutkan tadi di antara dua nama, baik berupa lakob, kunya, gitu kan, atau bercampur. Nah, ini syaratnya disyaratkan ya. Nah, syaratnya apa? Asyartul kunya an yakuna musaddaran bi abin au ummin, wa in kana musaddaran bi ibnin au bintin au akhin au ukhtin fa inal hamzah tasfut. Nah, syaratnya apa tadi? Syaratnya, nah, kunya tersebut diawali oleh abun atau umun. Kalau kunya yang diawali oleh bintun atau ibnun atau akhun atau ukhtun, maka hamzahnya tetap ditulis. Tetap ditulis. Jadi disebutan kunya itu apa? Nama yang diawali oleh abun atau umun. Juga bisa diawali oleh apa? Nama yang diawali oleh abun atau umun atau apalagi? Akhun atau ukhtun gitu kan? Yang tadi kita baca di kitab Al-Mumti, yaitu di halaman 106. Nah, termasuk juga amun, amatun, kan gitu kan? Amun, amatun, abun contohnya Abu Abdillah, umun, umu Abdillah, akhun contohnya apa? Akhu Abdillah, ukhtun, ukhtu Abdillah, amun, amu Abdillah, amatun, amatu Abdillah. Nah, kan gitu. Nah, yang dihapus hamzah wasalnya itu ketika apa? Ketika pemakainya pada abun dan umum. Abun dan umum. Dihapus hamzah wasalnya. Ketika pemakainya pada abun dan umum dihapus hamzah wasalnya. Karena ini yang sering dipakai, abun dan umum. Kunya untuk abun dan umum ini yang sering dipakai. Kunya yang diawali abun dan umum ini sering dipakai sehingga hamzah wasalnya dibuang. Itu maksudnya. Tapi kalau jatuhnya kunyanya bukan di antara abun dan umun, maka hamzah wasal ditetapkan. Nah, seperti Abdul Wahab ibnu binti Aas. Nah, seperti nama Abdul Wahab ibnu binti Aas. Ya, Abdul Wahabi. Ya. Ibnnya dikasih hamzah wasal, jangan dibuang. Kenapa? Karena setelah itu ada bin ada bin binti Abdul Wahab, Abdul Wahab ibnu bintil A'az. Abdul Wahab menama ya, bintu A'az kunya bukan? Kunya, kunya diawali oleh apa? Oleh bin, iya enggak? Nah, maka ditetapkan. Yang seperti itu ditetapkan. Nah. Ibnu Ibni Malik. Ibnu Ibni Malik ini juga ibnnya ditetapkan. Hamzah wasl ditetapkan afan. Ibnu Ibni Malik Hamzah wasl ditetapkan. Seperti misalkan namanya Soleh ya. Soleh Ibnu Ibni Malik. Ditetapkan. Hamzah wasl pada ibn ditetapkan. Soleh Ibnu Ibni Malik. Soleh anaknya anaknya Malik. Jadi Malik punya punya anak, anaknya punya anak lagi. Gitu kan? Nah, maka Soleh Ibnu Ibni Malik ini ibnnya ibn yang pertama dan yang kedua semuanya dikasih Hamzah wasl sebab bukan jatuh di antara dua nama. Sebab apa? Bukan kunya berawalan abun atau umun. Nah, afan. Bukan nama, bukan kunya yang berawalan abun atau umun. Nah. Ya, sedikit lagi. Juga disyaratkan syarat-syarat lainnya yaitu nama yang pertama tidak bertanwin seperti pada contoh-contoh di atas. Jika bertanwin maka alif hamzah wasol ditetapkan. Jika bertanwin maka alif hamzah wasol ditetapkan. Seperti Muhammadun ibnu Abdillah. Ya, kita baca Muhammadun ibnu Abdillah. Atau kalau kita baca sambung Muhammadun ibnu Abdillah. Muhammadun ibnu Abdillah. Nah, ketika itu i'rabnya apa? Muhammad di situ sebagai mubtada kalau kita tulisannya seperti ini, enggak ada amil apapun di depannya. Muhammad sebagai mubtada, ibnunya sebagai khobar. Nah, Muhammad adalah anaknya Abdullah. Muhammad adalah anaknya Abdullah, mubtada khobar bentuknya. Syarat berikutnya, kata ibn berbentuk mufrad. Jika berbentuk musana, maka alif ditetapkan. Ibn berbentuk mufrad. Ibn kalau musana menjadi ibnani ya. Ibn mufrad kalau musana ibnani. Nah, maka alif ditetapkan seperti Zaidun wa Amrun ibna Muhammadin. Zaid dan Amr keduanya anak Muhammad. Zaidun wa Amr ibna Muhammadin. Nah, alif ditetapkan asalnya ibnani, kemudian karena mudhaf, ibnnya mudhaf, Muhammadin mudhaf ilai, maka nun dibuang. Karena isim musana itu ketika mudhaf dengan membuang nun ya, isim musana ketika mudhaf nunnya dibuang. Zaidun wa Amrun ibna Muhammadin, Zaid dan Amr bin Muhammad. Kemudian syarat berikutnya, ibn berupa naat bagi alam yang pertama. Jika kata ibn berupa khobar atau lainnya atau berupa badal, maka alif ditetapkan. Nah, ibn itu ada tiga irob, bisa irobnya naat, bisa badal, bisa juga atop bayan. Yaitu pada apa? Pada ibn yang tidak beralif. Pada ibn yang tidak beralif, yang jatuh di antara dua nama, i'rabnya na'at. Nah, ada bisa juga di i'rab atau bayan atau di i'rab badal. Nah, perhatikan apa tulis. Contohnya ja'a Muhammad dubnu Idris ya. Ja'a Muhammad dubnu Idris ya. Imam Syafi'i kan? Ja'a Muhammad ibnu Idrisa. Ja'a fi'il madhi, Muhammad fa'il marfu' tanda rafa'nya dhamma. 6. Ibn i'rab yang pertama sifat, ada yang menyebutkan sifat i'rabnya. Sifat li Muhammad wa sifat marfu', marfu'in misluhu. sifat marfu marfu juga, karena itu tandanya sama, doma doma, gitu kan? Nah, i'rab yang kedua, badal ibn badal min Muhammad, wa badalu marfu'in marfu'un misluhu, tanda rafa'nya doma, i'rab kedua berarti badal. I'rab yang ketiga, atop bayan. Nah, atop bayan, ja'a fil madi Muhammad fa'il marfu' ibn atop bayan li Muhammad, wa atfu ala marfu'in marfu'un misluhu, itu ya. Kemudian ibn mudaf idrisnya mudafun ilai. Nah, ketika i'rabnya bukan sifat, bukan badal atau bayan, yaitu mau kita i'rab sebagai khobar, maka alif harus ditetapkan Muhammadun ibnu Idris, ditetapkan bacanya juga menjadi tanwin Muhammadun ibnu Idris, yaitu ja'a Muhammadun ibnu Idris, ja'a fi'il madi Muhammadun fa'il marfu, afan kita bikin khobar, ja'anya kita buang, Muhammadun ibnu Idris, Muhammadun mubtada marfu, ibnunya khobar marfu, tanda rafa'nya doma, wahuwa mudab, Idris mudab ilai. Artinya apa? Muhammad adalah anaknya Idris. Sahihnya kalau bukan di i'rab sifat, atau badal atau bayan, maka i'rabnya, sahihnya kalau di i'rab khobar, bukan di i'rab sifat, atau badal atau bayan, maka dikasih hamzah wasol. Maka dikasih hamzah wasol. Dan ketika itu i'rabnya menjadi khobar. Kasih hamzah wasol. Nah, seperti Muhammad Muhammadun ibnu Abdillah atau Muhammadun ibnu Abdillah. Muhammad adalah anaknya Abdullah. Hal Muhammadun ibnu Abdillah, apakah Muhammad anak Abdullah? Apakah Muhammad adalah anak Abdullah? Nah, jika syarat berikutnya, tidak ada pemisah antara ibn dengan nama tersebut. Jika dipisahkan oleh kata tertentu, maka alif ditetapkan. Tidak ada pemisah antara dua nama ini. Jika ada pemisah, alif ditetapkan. Apa arti alif? Hamzah wasol. Arti alif hamzah wasol ya. Muhammadun huwa ibnu Abdillah. Muhammad ibnu Abdillah dipisah oleh apa di sini? Ketika dibaca Muhammadun huwa ibnu Abdillah, ada huwa. Nah, apa i'rabnya huwa? Kalau seperti ini, huwanya bisa domir fasal la mahala lahu minal i'rab. Muhammadun mubtada, huwanya domir fasal la mahalalu minal i'rab, ibnunya khobar, wahu mudab, abdillah mudabun ilai. Atau bisa juga Muhammadun mubtada pertama, huwa mubtada kedua, ibnunya khobar untuk mubtada kedua yang dia itu huwa, kemudian dia itu mudab, abdillah mudab ilai. Mubtada kedua dan khobarnya menjadi khobar bagi mubtada yang pertama. Itu i'rab ringkas ya. Nah, ini bisa tadi i'rabnya domir fasal, huwa domir fasal, atau huwa sebagai mubtada yang kedua. Nah, atau contoh lainnya Muhammadun al-alimu ibnu Abdillah, Muhammadun al-alimu ibnu Abdillah, atau kita baca Muhammadunil alimu ibnu Abdillah. Nah, ini juga sama, ibnunya dikasih hamzah wasal. Kenapa? Karena di antara dua nama tersebut ada pemisah, yaitu al-alim. Al-alim sih menjadi sifat, i'rabnya menjadi sifat. Kalau Muhammad kita i'rab mubtada, maka al-alim sebagai sifatnya, ibnunya sebagai khobar. Nah, Muhammad yang alim, yang berilmu adalah anak Abdullah. Nah, atau bisa juga pemisahnya setelah ibn ya, seperti Muhammad ibnu al-imam Malik misalkan. Muhammad ibnu al-imam Malik, misal gitu. Al-imamnya setelah ibn bisa. Yang penting ada pemisah antara dua nama. Bukan pada darurat syair berubah yaitu apa? Hamzah wasal berubah menjadi hamzah qati karena darurat syair. Contohnya enggak dituliskan di sini. Nah, kata ibn bukan berada di awal baris seperti apa? Kata Muhammad berada pada akhir baris pertama, lalu ibnu Abdillah berada pada awal baris kedua. Pada keadaan seperti ini, alif yaitu hamzah wasal ditetapkan. Nah, contohnya, misal kita bikin kalimat panjang. Marartu misalkan ya. Bi Muhammad, lalu habis kertasnya samping itu. Kita pindah ke bawah. Ibnu Abdillah. Ya, ketika itu ditulis hamzahnya ditulis sama wasalnya. Marartu bi Muhammad, lalu pindah ke baris ke bawah, Ibnu Abdillah. Nah. Alhamdulillah. Selesai dari tanbihat yang C. Nah, ya, pertemuan mendatang tanbihat berikutnya yaitu apa? Perubahan hamzah qat'i. Berarti kita tuh pada tanbihat perubahan hamzah wasol ya. Nah, lalu yang akan datang masuk pada perubahan hamzah qat'i insyaallah. Ada pertanyaan? Bagaimana kalau kunya Fulan bin Fulan atau Fulan bin Fulana? Ditulis enggak ininya? Hamzah wasalnya. Nah, di sini sebagian ulama menyebutkan bahwasanya untuk nama yang berupa nama kinayah yang sindiran enggak mengucapkan terang-terangan ya, seperti Fulan bin Fulan atau Fulan bin Fulana, hamzah wasal tidak ditulis. Fulanun ibnu fulan, hamzah wasal dibuang, atau Fulan ibnu Fulana. Naam. Barakallahu fikum. Nah, bagaimana kalau ibnunya mudhaf, ibnuka? Seperti Zaidun ibnuka atau Hada Zaidun ibnuka. Nah, ketika itu ibnunya dikasih hamzah wasal, Hada Zaidun ibnuka. Naam. Contoh yang jadi khobar tadi, di situ Muhammad ibnu Abdillah ya, Muhammadun ibnu Abdillah, Muhammad mubtada ibnunya khobar. Kalau lebih jelas kita kasih inna Muhammadan ibnu Abdillah, lebih jelas jadi khobar kan, inna Muhammadan ibnu Abdillah, sesungguhnya Muhammad adalah anaknya Abdullah. Inna harfu taukid wa nasbin, Muhammadan sebagai isimnya, ibnunya khobarnya, wa huwa mudhaf Abdillah mudhafun ilai. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.